Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fi din rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit yang tersisa dari materi di atas. Kemudian kita jawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah melengkapi pembahasan tadi terkait dengan waktu penyembelihan, seperti yang kita ketahui baik hadyu tamattu' dan sembelihan Idul Adha, maka ini dimulai dari tanggal 10 sampai akhir hari tasyrik, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Ya. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 13 begitu. Kemudian juga kata beliau, wa man arada an yudhahi, siapa yang ingin untuk menyembelih udhiyah, la ya'khud min sya'rihi wala min adharihi syai'an ila dhabhil udhiyah idza dakhalat ashru dhil hijjah. Bagi yang ingin menyembelih, diingatkan bahwa dia tidak boleh memotong kuku, memotong rambut sejak masuk tanggal 10, masuk 10 hari pertama, mulai tanggal 1 sampai dia menyembelih kurbannya atau hadiyunya. Dan ini ya, sampai dia menyembelih ini terkait dengan udhiyah ya. Kalau hadiyu jemaah haji ya tahallul dulu, boleh tahallul dulu, motong rambut, ini jemaah haji. Kalau yang ingin berkurban, itu yang tidak boleh sampai dia menyembelih kurbannya, begitu riwayat Muslim. Di sebagian riwayat juga kulit ya, jadi rambut, kuku dan kulit, begitu disebutkan di sebagian buku ya. Dan nampaknya itu bersumber dari sebagian riwayat, wallahu a'lam. Kemudian Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan juga di sini terkait dengan hal ini, disyariatkan bagi orang yang berhaji untuk menandai hewan kurbannya, walaupun ini untuk zaman sekarang jarang ya. Kalau dulu terkadang dia sudah siap-siap sekian waktu sebelum haji, bahkan Rasulullah sudah mengirim sejak dari Madinah, mengirim hewan-hewannya duluan. Ya, jadi sebagian jemaah haji membawa hewan yang dibawa atau yang ingin disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disyariatkan kalau melakukan itu, menyiapkan hewan kurban seperti itu, hewannya ditandai, di taklid dan di isyar istilahnya. Di taklid itu diberi kalung. Ya, kalau dulu ya diberi kalung misalnya sandal atau yang sejenisnya untuk tanda saja. Ini hewan sudah disiapkan untuk hadyu, enggak boleh diapa-apakan. Dalam arti dijual enggak boleh, diberikan ke orang lain enggak boleh. Memang ini sudah khusus untuk itu. Ya, ditukar juga enggak boleh kecuali kalau kondisi tertentu ya. Misalnya ingin ditukar dengan yang lebih baik karena dia cacat, nah ini urusan lain, ada pembahasan lain. Nah ini faedahnya, diberi tanda dengan dikalungi seperti itu, atau juga wa isyaruhu disayat ya, punuknya itu disayat juga, ini sebagai tanda. Tapi sekali lagi ini kalau zaman sekarang sudah jarang orang melakukannya ya, karena biasanya sekarang langsung ke tempat penyembelihan, beli di situ, sembelih sekalian. Biasanya sekarang begitu. Atau titip ke yang dipercaya oleh pemerintah. Di sana ada, setahu saya ada bank yang syar'i ya, bank rajihi namanya. Itu di musim haji seperti ini ada posko-poskonya untuk seseorang membayar ke situ, mewakilkan sembelihan. Nah itu lebih simpel lagi. Yang jelas mereka sudah dipercaya oleh pemerintah sana, sehingga insya Allah jujur, itu lebih mudah. Wa man ba'atha bi hadiyin lam yahrum 'alaihi syai'un mimma yahrumu 'alal muhrim. Kalau ada yang seperti itu, yakni dia apa? Mengutus hadiyunya duluan, misalnya Nabi di Madinah tadi kan. Sudah, hewan saya bawa dulu. Nah, dia di tempat tersebut ya masih seperti orang halal, bukan kemudian menjadi muhrim. Orang yang berihram, tidak. Tetap dia sebagai statusnya orang yang halal. Tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi haram atasnya karena hal tersebut. Kemudian sekaligus di sini ada pembahasan sedikit tentang umrah, ya, biar tuntas masalah haji ini. Yuhrimu laha minal miqat wa man kana fi Makkah kharaja ila al-hil thumma yatufu wa yas'a wa yahlik wa yuqassir wa hiya mashru'atun fi jami'is sana. Naam. Insyaallah kita tunda saja, ada beberapa pembahasan yang insyaallah kita tunda pada kesempatan berikutnya ini tentang umrah dan hal-hal yang terkait dengannya. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah melakukan sholat-sholat sunnah saat ibadah haji atau umrah sebelum dan sesudah terlaksananya manasik? Ini terkait dengan safar, ya. Kalau dia niat safar di situ, kemudian waktunya akan jelas biasanya kalau yang dari sini, maka dengan waktu yang jelas seperti itu, Allahu'alam, setelah 4 hari, maka dia seperti hukumnya orang-orang mukim, dia boleh sholat sunnah, dianjurkan oleh sholat sunnah, begitu. Karena dulu Nabi di Makkah 4 hari, kemudian melanjutkan ke Arafah dan seterusnya. Sebagian ulama menyimpulkan untuk 4 hari dia dihukumi seperti umumnya musafirin. Setelah itu seperti mukimin, orang-orang yang mukim. Jadi sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah boleh, bahkan sunnah. Bolehkah melakukan umrah untuk orang yang telah meninggal setelah selesai manasik haji, yakni umrah secara tersendiri? Ini tidak ada tuntunannya dan banyak ulama mengatakan atau menyebutkan suatu pembahasan tentang satu safar, ya, untuk satu umrah. Jadi jangan satu safar untuk berulang-ulang umrah, ya. Dan dulu Nabi SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, mungkin kita akan bahas pada kesempatannya nanti tentang umrah ini. Beliau menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk umrah setelah haji. Karena apa? Karena beliau waktu itu tidak bisa melaksanakan umrah di awal sebagai haji tamattu, umrah kemudian haji. Makanya Aisyah radhiyallahu anha hajinya ifrad, ya, haji saja. Ketika ingin pulang, ya Rasulullah, orang-orang haji pulang dengan bawa haji dan umrah, saya cuma haji. Maka Nabi mengizinkan untuk Aisyah umrah setelah itu. Karena di awal enggak bisa disebabkan haid. Nah, yang seperti ini boleh. Tapi selain itu, kaum laki-laki jelas tidak punya halangan seperti itu, maka tidak boleh untuk mengumrahkan. Umrah sendiri saja enggak boleh. Tidak ada tuntunannya. Ya, apalagi mengumrahkan orang yang lain. Ini juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana menandai atau ciri-ciri bahwa hewan kurban telah mencapai umur? Ini bertanya kepada mungkin yang jual, ya, karena kadang-kadang mereka tahu tentang umur hewan tersebut dan terkadang mereka mengetahui dengan giginya, ya, giginya sudah tanggal atau belum, sebagian giginya pertanda itu sudah mencapai umur tertentu, ya, sudah poel istilahnya begitu. Ya, Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kurban, apakah bisa disamakan dengan sapi untuk 7 orang? Kerbau. Bagaimana dengan kerbau, apakah bisa disamakan untuk 7 orang? Disamakan dengan sapi. Boleh, sama. Hukumnya kerbau sama dengan sapi. Ya, untuk 7 orang. Boleh. Kapan waktunya menyembelih? Apa ini? Kapan waktunya menyembelih untuk dam? Apakah sama dengan hadyu? Kalau dam bebas, ya, dam artinya untuk sembelihan disebabkan karena pelanggaran dalam suatu amal haji, ini bebas, enggak terkait dengan waktu tertentu. Yang jelas disembelih untuk orang-orang fakir di tanah suci. Berapa hitungan yang dapat diambil oleh orang yang melaksanakan udhiyah? Berapa hitungan yang dapat diambil oleh orang yang melaksanakan udhiyah, dan berapa hitungan yang dihadiahkan? Oh, yakni di sini artinya untuk bagiannya, ya kan, tadi untuk makan sendiri, untuk hadiah, dan untuk sedekah. Ya, itu tidak mesti semuanya terpenuhi tiga-tiganya. Seandainya apa kita peruntukkan semuanya untuk sedekah, boleh, atau semuanya untuk hadiah, ya boleh. Tapi semuanya untuk makan kita enggak boleh. Harus ada yang untuk orang lain. Ya. Dan enggak mesti ada sedekah, ada hadiah di sini. Cuma tadi yakni salurannya, ya, boleh untuk sedekah, boleh untuk hadiah. Tapi seandainya suatu saat kita melihat untuk maslahatnya ini semuanya untuk sedekah, boleh saja. Atau sebaliknya, semuanya untuk hadiah, boleh saja. Nah, ketika mau dibagi 3 tadi, ulama mengatakan ya jangan lebih dari 1/3, 1/3. Kita mau makan enggak boleh lebih dari 1/3 daging. Ya, walaupun ini juga bukan ketentuan yang pasti, ya, karena setahu saya tidak ada riwayat yang tegas mengatakan tidak boleh melebihi 1/3. Itu hanya ijtihad para ulama. Ya, sehingga seandainya lebih dari 1/3 juga boleh. Namun ya alangkah baiknya kalau kita mengikuti petunjuk para ulama tersebut, kalau mau makan ya jangan sampai melebihi 1/3 dari hewan kurban itu. Ya. Selebihnya boleh untuk hadiah, boleh untuk sedekah, boleh sebagian hadiah, boleh sebagian sedekah. Wallahu a'lam. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.